Pak Sikom. Halo. Ya, selamat siang, Pak. Pak, mahasiswa itu jangan disemelekkan, Mbak. Itu ujung tombaknya reformasi itu. Zaman Orla, Orba itu yang meruntuhkan itu mahasiswa, Mbak. Jadi jangan cuma suruh belajar. Nah, yang berkembang demonstrasi itu untuk sementara kan universitas swasta ya, Mbak. Dia itu yang kena dampaknya langsung, Mbak. Soalnya universitas swasta kan biayanya mahal ya, Mbak. Nah, banyak mahasiswa yang untuk masuk berpuluhan juta jual motor, jual segala loh, Mbak. Nah, sekarang dengan angkutan naik, dia kalau ke kampus 3 kali oper itu biaya berapa tiap harinya. Jadi yang demo itu karena juga kepentingan dia yang imbasnya kena mereka semua. Jadi kalau polisi itu sebetulnya jangan salah-salah seperti anak kecil, wah situ mukul dulu, ini mukul dulu. Yang penting itu polisi itu kan dari rakyat untuk rakyat, jadi harusnya mengawal bukan melawan. Jadi mengawal demo supaya tidak membahayakan tindakannya gitu aja, Mbak. Oke, Pak Sikom, terima kasih untuk komentarnya ya. Ketemu dengan Pak Yudi dulu. Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, silakan komentar Anda, Pak Yudi. Kalau menurut pendapat saya ya, itu sekarang zaman reformasinya jangan seperti dulu. Ibaratnya itu main bakar-bakar ban, itu udah gak zaman lagi. Sekarang kalau memang mau demo, ada-ada mahasiswa, gak usah cara seperti itu. Rame-rame aja datang ke istana atau gimana gitu. Dan polisi juga kalau bisa jangan terlalu represif. Coba lihat demo-demo yang seperti di Korea gitu, saling berhadapan. Mereka gak sampai dikebukin gitu kayak maling. Dan saya minta juga Pak Sutanto jangan terlalu membela anak buahnya. Polisi itu tuh harus mengawal masyarakat supaya demo tertib. Mereka tuh bisa begitu juga gak mungkin berani nyerang polisi, karena polisi kan punya senjata. Mahasiswa ya apa gitu. Dan saya mintalah adik-adik mahasiswa itu untuk lebih tertib lagi, jangan bertindak anarkis. Okay. Ini semua demi kemajuan bangsa kita. Yeah. Beda pendapat boleh, tapi jangan saling menghancurkan, gitu aja. Makasih. Baik, Pak Yudi, terima kasih untuk komentarnya. Kita dengar komentar Ibu Eni. Selamat siang, Ibu Eni. Siang, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Demo boleh, Bu. Yang penting aman. Tapi polisinya juga sama sih, Bu. Sama mahasiswanya, polisinya jadi supir rumah kebanjiran, dia yang ngetelin rumah orang kaya. Nah, sekarang mahasiswanya kelaparan, rakyatnya kelaparan. Kan kesian. Dia mah ada obyekan belakangan ya kalau polisi. Korangnya apa, Bu? Oke, okay, terima kasih Bu Eni. Ya, komentar lain silakan. Saya tunggu di 6339160 kalau Anda masih ingin memberikan pendapat Anda atau komentar Anda. Silakan di 6339160. Satu orang penelpon lagi mungkin ya. Yang terakhir ya, satu penelpon di 6339160. Ya, Pak Jeffrey, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Pak Jeffrey, silakan. Kalau saya nggak setuju itu mahasiswa kayak gitu, itu mahasiswa itu kan orang intelek. Kalau ngomong-ngomong zaman dulu yang menurunkan Soeharto itu mahasiswa, itu mahasiswa dengan rakyat, bukan cuma mahasiswa lah. Wong, sekarang ini rakyat yang di sekitar UNAS itu aja menentang gerakan mahasiswanya sendiri. Bagaimana kalau kayak gitu? Itu aja, makasih. Baik, Pak Jeffrey.